المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال يا انهزم وأذن لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ورنحت عذبات البان ريح صبان وأطرب العيس حاد العيس ذا النغم اللهم فاتح نغفر الذنوب ويسر العيوب ارضى عنا الحبيب المحبوب ويعجل لنا بالمطلوب مطالب الدنيا بالميسره مطالب الاخره بالمغفره ويكفينا ويكفي شر الطاغين الباغين الحاسدين المعتدين المستكثرين شر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي امراض المسلمين وان يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا واياكم في دار كرامته وفي صدر رحمته مع اللطف والعافيه صلاح العاجبه في المال والذريه يا خير البريه والى حضره النبي الفاتحه. disebutkan di dalam kitab Adhkar An-Nawawi halaman 219 bab hadis yang ke-516 istihbab talabil wasiyah min ahlil khair, bab yang berkaitan dengan bacaan-bacaan doa-doa musafir, meminta wasiat kepada orang-orang yang baik, orang soleh, diberikan pesan-pesan, dinasehatin, diberikan bekal daripada perjalanan musafirnya dia, supaya dia berangkat dalam keadaan penjagaan diri, bertakwa, beribadah, bertaat, tidak bermaksiat. Maka dia minta wasiat, minta nasihat dari orang-orang baik, orang-orang soleh. Sebelumnya doa-doa keluar dari rumah, doa berpamitan dengan saudara, tetangga, keluarga, meminta kepada Allah, menitip rumah, harta benda, anak istri, penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ahmad riwayat Abdullah bin Umar, innallaha ta'ala idza studi'a syai'an hafizah. Allah Subhanahu wa taala kalau hamba-Nya meminta, menitip sesuatu kepada Allah, maka dipelihara titipannya. Doa ratibul atas, Allahumma inni astahfiduka wa astaudi'uka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana. Ya Allah, aku titipi, mohon dijaga ya Allah, agamaku, diriku, nyawaku, hartaku, bendaku, anak istriku. Maka Allah kalau dititipkan, pasti Allah paling baik dan paling menjaga titipan hamba-hambanya. Begitu juga dari hadis Abu Hurairah riwayat Ibn Sunni, Rasulullah berkata, man arada an yusafir fal yagul liman yukhallif ustaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wa da'i'uh. Siapa orang ingin musafir, maka dia titipkan keluarganya, harta bendanya, dan lain-lainnya, meminta kepada Allah titipan itu. Ya Allah, astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian semua, harta benda, barang rumah tangga, dan lain-lain, anak istri. Astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wa da'i'uh. Allah tidak sia-siakan barang yang dititipi oleh Allah, pasti dijaga oleh Allah. Allah tidak menyia-nyiakannya, Allah tidak mengabaikannya titipan hamba-Nya kalau dia titip kepada Allah Subhanahu. Hadis selanjutnya di dalam riwayat Abu Hurairah, hadis ini di dalam Jami' al-Saghir Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza arada ahadukum safran falyuwaddi akhwana fa inna Allah ta'ala ja'ilun fi du'ahim khaira wa fi ba'd ar-riwayah barakah. Kalau seseorang mau musafir, hendaknya dia berpamitan dengan saudara-saudaranya, tetangganya, kenalannya, temannya, saudaranya. Kenapa minta pamitan? Minta didoain, minta dimaafin, diridain, supaya dia musafirnya bersih, musafirnya sudah enggak ada sesuatu kaitan, dendam, atau marahan, atau putus silaturahim. Orang dulu musafir mungkin harian, mingguan, bulanan, tahunan. Maka dia selesain, dia minta ridha, dihalalin, dimaafin, didoain. Apa kata Rasulullah? Karena doanya orang-orang yang tetangga musafir itu, yang didoain oleh tetangganya, oleh saudaranya, oleh keluarganya, Allah jadikan doanya itu berkah, doanya itu baik. Maka kita disuruh bikin ratib, bikin ratib handat. Kalau mau kemana? haji, belajar ke luar negeri. Kalau anak itu mau ke luar negeri ke Hadramaut. Kalau orang tua kita kalau musafir, mungkin umroh, minta kumpulin saudara kita, kumpulin tetangga kita, kumpulin teman kita, biar dia bacain itu doa-doa. Ya, kemarin ada yang SMS atau telepon langsung. Ya amanal khaifin salimna mimma. Ya amanal khaifin aminna. Ya amanal khaifin najina. Doa akhir ratib haddad. Ini orang berangkat ada sedikit takut. Ada sedikit manusia namanya. Manu? Ya telepon saya. Bilang baca itu dari akhir ratib haddad. Berangkat mungkin enggak tahu, kita enggak mau ikut campur ketakutannya dari apa. Baca aja yang banyak. Kali-kali Allah jaga dari kalimat kita. Ya Allah, engkaulah yang pengaman orang yang mempunyai rasa tak takut. Ya Allah, engkau yang menjaga, menyelamati orang yang mau berangkat. Subhanallah, rasa takutnya dihilang. Orang yang ditakutin itu enggak datang, enggak ganggu. Alhamdulillah, pergi sampai pulang, sampai di rumahnya lagi. Alhamdulillah, enggak diganggu keluarganya, harta bendanya, di sono enggak ada apa-apa. Alhamdulillah, itu minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala kumpulin doanya yang hadir dari tamu, tetangga, teman, guru, habib. Mudah-mudahan keberkahan dia. Berkah. Innallaha ja'ilun fi du'aihim al-barakah. Allah jadikan doa-doanya orang yang ngedoain kita, tetangga, teman di dalam acara tersebut berkah. Baik. Selamat. Begitu juga hadis 611 dari Sunan Abi Daud. Kalau kita mau berpamitan dengan orang langsung yang mau berangkat, kita bilangin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Sayyidina Abdullah bin Umar mau umrah, Rasulullah berkata, "Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatim amalak." Aku titipkan kepada Allah ya agamamu, jangan sampai engkau bergeser, jual agama atau pindah agama. Wa amanatak, jangan sampai engkau menjual amanat, berkhianat di perjalanan, di musafir. Wa khawatima amalak, penutup amal-amalmu, jangan sampai amal penutupmu jelek. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang mau bermusafir. Di riwayat yang lain, astaudi'ullah dinak wa amanatak wa akhir amalik, akhir-akhir amalmu semoga amal yang baik. Jangan di dalam musafir akhir-akhirnya amalannya buruk. Ya, maka didoain supaya akhir amalannya baik. Mungkin meninggalnya di sono, tapi penutup akhirnya amalan yang baik. Siapa tahu meninggal di negeri musafir, banyak orang musafir-musafir disangka meninggalnya di rumah, enggak tahu meninggalin negeri lah. Tapi minta apa? Minta penutup amalnya yang soleh. Terakhir juga Rasulullah berkata, "Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalak." Berulang-ulang dari hadis Abdullah bin Umar minta wasiat kepada Rasulullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau lepas tentara-tentara perangnya, Rasulullah berkata, "Astaudi'ullah dinakum." Aku titipkan kepada Allah, agama kalian jaga, wahai tentara pasukan yang mau berangkat perang. Wa amanatikum, dan amanat-amanatmu terhadap Allah, sholat dan lain-lainnya. Amanat tentang peperangan, amanat tentang perintah panglima, amanat harta, amanat anak istri. Wa khawatima amalikum, jaga-jaga penutup amal-amalmu, semoga amalmu penutupannya amal-amal yang soleh. Bagi apa itu? Bagi tentara. Karena tentara perang, takut nanti dia dalam luka, enggak tahan lukanya, dibunuh diri. Nah, penutupannya jelek. Penutupannya jelek banget. Minta penutupan yang baik. Bihusnil khotimah. Husnil yang terbaik. Khotimah penutup. Seorang sahabat juga Dia minta sama Rasulullah, bekali aku ya Rasulullah nasihat. Kata Rasulullah, zawadakallahu taqwa, semoga engkau berbekal minta kepada Allah takwa di dalam perjalanan musafir. Bekalnya takut sama Allah, takwa artinya menjalankan perintah, taat, ibadat sebagaimana biasa, jangan melanggar maksiat dan lain-lain. Itu dititipkan oleh Rasulullah, dibekali. Wa ghafara dzanbak, minta lagi, bekali aku ya Rasulullah, semoga perjalananmu ini, musafir ini, dengan kesabaran seorang di dalam musafir, penjagaan iman dan takwanya di dalam ibadat dan taat di dalam dia berjalan jauh, dia jaga halal haram, amanat, pergi dalam berdagang yang baik, maka pulang-pulangnya diampunin oleh Allah dosa-dosanya. Wow, musafir itu, kalau musafirnya pergi haji, pulang-pulang udah bersih dosanya. Ghafarallahu dzambak, engkau pulang udah dihapus dosa-dosamu. Betul enggak? Orang 40 hari, Masya Allah, di sono tiap 5 waktu masjid. Di Mekah 20 hari, di Madinah 10 hari misalnya. Haji dan Arafat Muna 10 hari. Wah, pulang-pulang udah bersih dia. Ghafarallahu dzanbak, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yassar lakal khair haitsu ma kunt. Didoain sama Nabi. Kata tu orang, ya Rasulullah, doain lagi ya Rasulullah. 3 kali tadi didoa, minta doa, minta bekal. Kata Rasulullah, semoga dimudahkan ke mana engkau bertuju. Menuju ke sono mudah, menuju ke sono mudah. Tadi tu orang, menuju ke sono mudah, enggak ada rasa takut. Ya. Misalnya ke Mekah gampang, ke Arafat gampang, balik lagi mau ke Madinah gampang, Masya Allah, mau pulang pergi gampang. Itu doanya Nabi kepada sahabatnya, artinya orang soleh kita minta doanya, semoga doanya itu bermanfaat. Yang tadi kita titipin doa, satu doa doang, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma, amankan aku dari yang aku rasa takut, ya amanal khaifin najjina, ya Allah selamatin aku, kali-kali aku takut dengan itu, dengan ini. Alhamdulillah, doa-doa Nabi, doa orang soleh, bacaan-bacaan kita minta kepada guru kita, kita minta kepada orang yang baik, dihindari dari ketakutan selama dia belum berangkat sampai pulang. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Bab yang baru 516, riwayat sahabat Abu Hurairah di dalam kitab Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, yang mana dianjurkan untuk meminta wasiat kepada orang soleh, orang baik, yaitu tadi sahabat kepada Nabi, murid kepada guru. Tatkala seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lihat, artinya boleh orang meminta kepada orang hidup. Nabi masih hidup enggak? Orang hidup bisa mensyafaatkan orang hidup. Orang mati bisa mensyafaatkan orang hidup. Sebaliknya, orang hidup bisa mensyafaatin orang mati. Subhanallah. Empat-empatnya jadi. Dia bisa manfaatin, dia juga bisa manfaatin. Kalau dia mati, dia juga bisa manfaatin, dia juga bisa manfaatin. Orang hidup makannya dari orang mati. Paham? Paham enggak? Tuh yang jaga-jaga kuburan, ini duitnya dari mana di mana? Hah? Kerjaannya di kuburan tiap hari. Nyawernya, maaf, pulang-pulang 100.000 sehari. Masya Allah, ada yang 1 juta sehari. Ya. Dari mana itu? Dari luar Batang itu. Iya kan? Dari Cirebon. Berapa orang diapain tuh? Kerja sama dia. Diampel, tau gak diampel? Pergi gak? Kembali semua. Yang kerja sebelah sono, yang kerja sebelah sini. Bukan kerja itu sih, asal-asalan aja. Rezekinya datang gak? Datang pulang-pulang pada berbawa duit ke pulang rumahnya. Subhanallah. Siapa itu yang ngasih rezeki? Semata-mata karena ada kuburan orang soleh di situ. Ya kan? Coba enggak ada kuburan di situ, lo cari duit di situ deh. Berhenti di BKT dapat duit ya? Enggak apa-apa lah, Oman. Lihat, orang hidup diapain? Dikasih rezeki dari orang mati. Artinya kalau masing juga akal pikirannya bebel, orang sonoan, dibilang enggak sampai, enggak bermanfaat, orang hidup bisa manfaatin orang kita doain orang yang mati. Jelas itu. Orang hidup sama orang hidup tadi, Rasulullah hidup minta doa ya muridnya, didoain sama Rasulullah. Mujarab doanya Rasulullah, makbul doanya Rasulullah. Musta hidup sama hidup tuh. Sekarang mati. Orang mati bisa enggak memanfaatin orang hidup? Bisa. Semua pada ziarah kabul pada urusannya. Ya kan? Beb saya ziarah beb ke Malang, Masya Allah pulang Malang gol katanya. Bagi-bagi dong golannya. Enggak gol. Kalau enggak gol aja marah deh. Allahumma salli wa sallim. Sahabat ngadu sama Nabi. Masa kalau bid'ah, kalau syirik, kalau haram, Nabi gentak langsung. Lu jangan minta sama gue, minta aja sama Allah langsung. Iya kan? Paham enggak? Nabi kan bikin syariat. Nabi kan jadi ngasih syariat. Lu pada minta sama ini semuanya. Mau begini minta sama Nabi, mau begini minta sama Nabi. Kalau nabinya kasar, jangan minta sama gue. Minta sama siapa? Lu doa sendiri deh. Enggak, Nabi doain. Nabi doa macam-macam, yang sakit, yang pate, yang matanya maaf pecek deh istilahnya, yang palanya pusing, wah banyak banget hadis-hadis tuh yang minta doa mana Nabi hidup, Nabi masing, emang Nabi tuh yang hurut, amin Nabi tuh yang pate tulang, enggak, tapi Allah kasih mustajab dan boleh. Kalau Nabi bilang jangan, aneh urusan aneh sembahyang doang deh, nggak boleh minta sama aneh, paham nggak tuh? Enggak, Nabi malahan doain orang buta, molek, orang yang gila, baik, izin Allah Subhanahu wa Taala. Nabi langsung bilang, Ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa ana abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah dan Dia kuasa atas segala sesuatunya. Hanya aku hambanya dan utusannya. Jangan bangga. Jadi dukun, bangga banget. Gue itu yang obatin katanya. Wah, gue yang obatin. Jangan. Allah yang obatin. Yang obatin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Maka hadis ini tatkala seorang sahabat mau berangkat musafir, diminta didoain, minta diwasiatin. Titipan Rasulullah pertama, alaika bitaqwallah. Aku anjurkan kau di dalam musafirmu takut nama Allah, jalanin perintah, jauhin larangan, jalanin taat, sholat 5 waktu, halal haram hati-hati, perdagangan yang benar, jangan nipu. Kalau dia berangkat haji, jagain selalu ibadah-ibadah manasik dan seterusnya. Wa takbir ala kulli syaraf. Tuh, setiap engkau menanjak baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik tuh, apa namanya, take up. Kalau ini landing, weh. Kalau landing Subhanallah, Subhanallah. Kalau turun lembah, ontak, kuda turun lembah, nurun gitu, Subhanallah. Kalau nanjak, Allahu Akbar. Kita sekarang udah pakai kapal terbang, dulu Nabi pakai apa? Kayak ontak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan nama yang Maha Agung, semangat binatang jalannya. Lalu itu orang jalan. Pas didoain sama Nabi 2 perkara, dianjurin takwa, engkau banyak takbir kalau nanjak. Zaman dulu tadi onta, kuda, suka-suka susah. Itu namanya gurun pasir tuh, gurun. Kalau gurun pasir bisa ambles. Bisa balik lagi ke bawah. Apa namanya itu? Koplingnya enggak naik. Oh, mobil aja longsor ke bawah, apalagi onta. Makanya kata Rasulullah, tak, Allahu Akbar, sambil naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Arab kalau lagi main mobil yang tinggi-tinggi tuh, yang pakai mobil peselong 2, tahu peselong 2, yang buat nanjak tuh, dia bilang, Allahu Akbar. bantu juga. Itu pesalang udah mobil gede banget itu, tapi masih apa? Pakai Allahu Akbar juga, ya, karena dengan izin Allah. Padahal mobilnya bagus-bagus, apa buatannya kuat-kuat, tapi masing minta sama Allah Subhanahu Taala. Begitu juga onta, begitu juga kuda, karena bahaya itu bisa serban di situ-situ ruang. Minta sama Allah. Lalu itu orang berangkat, Rasulullah doain, Allahumma athwi lahul bu'da ba'ida wa huwa 'alaihi safar. Ya Allah, lipatlah jarak jauh itu menjadi dekat buat dia. Ya, enggak terasa. Kita jalan ke Cirebon, ngobrol-ngobrol, baca doa, baca kitab, enggak taunya sampai. Padahal 6 jam. Enggak terasa. Kan ada Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tawwi 'anna bu'dah. Doa Rasulullah, ya, di balik ini doa. Allahumma tawwi lahul ba'id. Ya Allah, lipatlah bumi yang jauh itu menjadi dekat. Wa hawwin 'alaihi safar. Dan cepetin, ringanin, ya, enggak terlalu letih, enggak terlalu capek, enggak terlalu pusing, ya, enggak terlalu pusing. Itu hadisnya riwayat Tirmidzi, 617 di dalam Sunan Abi Daud dan Tirmidzi, dari sahabat Umar bin Khattab. Tatkala dia minta wasiat, ya, orang yang mukim kepada musafir, terbalik. Oh. Tadi orang musafir minta doa kepada orang yang mukim. Sekarang orang yang mukim minta doa sama orang yang musafir. Masya Allah. Nabi kita tawadhu. Nabi kita enggak sombong. Nabi kita apa urusannya Nabi minta doa sama sahabat. Ya kan? Guru minta doa sama murid. Lucu. Ada enggak? Sombong guru sekarang. Doain aneh, enggak mau deh, gengsi. Masa guru minta mau doain. Nabi, tatkala Sayyidina Umar mau umroh, aku minta izin, ya Rasulullah aku mau umroh, doain aku. Ya Umar, waktu berpamitnya, jangan lupain, doain saudaramu yang kecil nih. Ya Allah. Dia dirinya Ukhayya. Ya, aku adekmu atau kakakmu. Ya Ukhayya, la tansani min du'aik. Wahai saudaraku yang lebih kecil, adekku deh. Enak banget tuh dijadiin saudara, adek. Sayyidina Umar gembira katanya, aku dipanggil adekku kecil. Padahal dia kan bukan saudara. Ya Ukhayya, wahai saudaraku yang kecil, adekku. La tansani min du'aik, jangan lupain doaku ntar di sono lagi umroh. Nah kan kita kalau pidato ratib haji kan bilang begitu. Nih kita minta doa nih sama yang punya rumah, giliran dia di sono doain Ki. Iya kan? Biar kita pergi haji, biar kita bisa ziarah, nak, pulangnya jangan lupa bawa sorban, kan gitu. Begitu doanya. Asyrikna ya ukhayya min doa'ik. Allah, masukin di dalam doamu, doain aneh di sono. Wah. Ya kan, kita kalau lagi salam sama Nabi, ya, assalamualaikum ya Rasulullah, dari teman saya, dari orang sini, dari orang pondok bambu, dari pengajian sini, dari pengajian sono, kita doa tuh, begitu doain saudara kita yang sakit, adik kita yang sakit, doain ya Allah biar disembuh Habib Atas misalnya, doain saudara kita yang lagi beranak, mau beranak susah, biar dia sembuh. Ada yang SMS langsung minta doain di makam Rasulullah, mau lulus, mau dapat kerjaan besok, bisa, cepet gak? Sekarang udah gampang. Sekarang udah gam, SMS 1 menit sampai di Madinah. Tuh, pas kita lagi ziarah, anak saya itu lagi di sono. Tiap hari, kalau bah, ini lagi di depan makam nih. Oh, Masya Allah, enak banget SMS ya. Enak gak SMS? Dia waktu dia di sono hampir lama, di 8 hari. Setiap lagi ziarah, bah, lagi di raudhah. Apa bah maunya? Doain abah biar sehat. Doain abah biar sehat. Dan lain-lain kita minta doa lagi begini. Kabul enggak? Padahal tuh anak kan tuh. Pantas enggak kita minta doa sama anak? Gengsi. Nabi minta doa sama muridnya. Sayyidina, oh. Ya Umar, doain aneh di sono. Selipin doa ente, masukin ke doa aneh. Begitu. Asyrikna, bagi-bagi kalau kita. Setengah-setengah doa ente, setengah doain aneh juga. Allahumma salli wa sallim. Kata Sayyidina Umar, aku enggak ada gembira seperti dipanggil sama Nabi. Ya Ukhayyah. Mendingan aku dipanggil menabi saudaraku yang kecil daripada aku dapat dunia. Masya Allah. Seisi-isinya. Diakui sudah saudara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Begitu Nabi merendah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah didikannya Nabi, anak didiknya Nabi, anak santrinya Nabi. Tapi Nabi masih minta doa sama dia waktu dia mau pergi umrah. Bahkan Sayyidina Umar girang banget kalimat yang aku gembira dari Nabi tatkala aku dipanggil saudara kecilku. Allah ya, minta doain, bagi doamu setengah buat aku, sisipkan, sisihkan atau sisipkan doamu untuk doaku juga di sono. Allahumma salli wa sallim. Udah Syabran? Lagi sakit saya nih. Mudah-mudahan baik. Amin. Babu ma yaquluhu idza rakiba dabbatahu. Doa-doa, zikir-zikir apabila kita naik kendaraan kita, unta, kuda, himar zaman dulu, kendaraan sekarang misalnya kereta api, mobil, motor, jalan jauh, kapal terbang, kapal laut, sama semuanya. Yang penting berangkat musafir. Jalan dekat misalnya 60 kilo boleh. Enggak usah 60 kilo, tiap rumah kita bangun, oh, bangun kerja, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Hadramaut ada motor pakai kaset. Ingat enggak? Jadi kita pas kita nyalain tuh kaset, nyalain apa namanya itu? Selang, apa? Kita starter langsung bunyi itu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi diingetin kita. Tanya aja Malik deh, di Hadramaut dibeliin. Udah yang banyak yang baru sekarang. Jadi pas kita naik motor, ada yang mobil begitu juga, kaset. Di sini boleh juga tuh jualan gituan tuh, laku tuh. Jadi kaset kecil di depan motor gitu, di bawah lampu, berbunyi kalau kita starter langsung. Bismillah, tawakkaltu alallah, la hawla wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Enak juga tuh. Ayo, yang bikin bisnis itu. Doanya Rasulullah begitu. Itu diambil dari sepucuk ayat di surat Zukhruf ayat ke-14. Kata Rasulullah, doanya baca dulu takbir 3 kali. Allahu Akbar. Ah, kalau kita ke kapal terbang, mau naik Saudi Airlines. Saudi Air, ada apa itu? Ada layar. Ada lah. Itu layar berbunyi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadha. Doa musafir itu. Ya, doa musafir. Itu dari ayat Allah. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'am. Ma tarkabun. Aku jadikan kalian perahu-perahu. Dan unta-unta. Kuda-kuda yang kalian naiki di atasnya, di atas punggungnya untuk melintasi. Kalau unta sama kuda melintasi gurun Sahara, kalau perahu melintasi laut. Tsumma tadhkuru ni'mat rabbikum. Lalu engkau ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu idza sawaitum 'alaih. Kalau engkau sudah naik di atasnya, engkau ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalian berkata, Subhanalladzi, maha suci Allah yang menciptakan, sakhara lana hadza, yang Allah jadikan ini kendaraan aku tunggangi di atas punggungnya bisa jalan. Subhanallah. Ya? Jalan kan berat badan kita 70 kilo. 70 naik onte, jalan onte. Ada yang 2, ada yang 4. Onte, kalau onte yang taksi yang bagus bisa 4 masuk. 2 sini. Satu sini, satu depan, satu belakang. Kayak kita di Alman berapa itu? Di Alman berapa orang? Bisa 6 orang. Kesian kan? Coba kalau dia gak kuat nariknya. Oh. Nah itu, Allah yang punya kuasa binatang itu dijadikan teskhir. Ya, dimudahkan oleh Allah, dia bisa ditunggangi oleh beberapa orang. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Atau dimenariknya. Wa ma kunna lahu mugrinin. Ya, kalau kita sendiri enggak aku, coba manusia suruh tarik. Ya Allah. Tapi kalau di Tionghoa atau di Cina katanya, yang suka di film-film kungfu tuh, becak nih kalau kita. Kan becak di belakang. Ini orang di depan. dua diangkat lari. Bisa juga tuh manusia, ya. Lebih capek lagi kali, ya. Ini Allah jadikan binatang, digampangin sama Allah, dimudahin. Begitu juga perahu di atas enggak ambles, enggak tenggelam, lancar aja terus. Coba kalau tahu perahu keberatan tenggelam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat afiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti kita ulang di halaman